بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan pembahasan bab doa seseorang kepada saudaranya di dhahril ghaibi, dalam keadaan dia tidak mengetahui didoakan, tidak ada di hadapannya, tidak hadir di sisinya, atau dia berdoa dengan suara yang lirih sehingga yang didoakan itu tidak mengetahui kalau dirinya didoakan, sekalipun ada dalam satu majelis. Rahasia dari diijabahnya doa seperti dalam hadis, inna da'watal mar'il muslim mustajab li akhihi bi dhahril ghaibi. Doanya seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak mengetahui didoakan itu mustajab. Wasirru, rahasianya. Apa rahasianya? Fisijabati liman da'a li akhihi bi dhahril ghaibi, dikabulkannya doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Huwal ikhlas, ini ikhlas. Karena keikhlasan, semakin ikhlas sebuah amalan dilakukan, maka akan semakin akrab ila al-qabul, lebih dekat untuk diterima amalan tersebut. Jadi ikhlas. Wal bu'du anir riya was sum'ah, dan juga jauhnya dari riya, jauhnya dari riya dan sum'ah, ingin dipuji oleh saudaranya tersebut atau ingin supaya diperdengarkan doanya orang kepada saudaranya, disebut-sebut si fulan mendoakan saya, si fulan mendoakan saya, maka dia senang dengan itu, enggak ikhlas. Fa adamu ilamihi dalilun ala sidqihi wa sihhati qasdihi. Tidak menyampaikan, tidak memberitahukan saudaranya tersebut bahwasanya dia doakan, ini merupakan dalil, bukti sidqihi, kejujuran, jujurnya dia. Wa sihhati qasdihi, dan benarnya, jujurnya qasd dia, niat dia, tujuan dia untuk memberikan kemanfaatan saudaranya dengan doa, dan juga untuk mendapatkan yang semisal kepada dirinya dengan doanya malaikat. Wa innahu lam yaqsid bidzalika syai'an min hududid dunya, dan bahwasanya yang demikian itu tidaklah dia meniatkan, dia mengharapkan tujuan untuk mendapatkan bagian dari dunia, supaya dikasih dunia, supaya diberi uang, supaya diberi hadiah, enggak. Beda kalau diperdengarkan, mungkin ada niat supaya disenengin orang itu, supaya dikasih hadiah. Kamu sudah mendoakan saya, saya terima kasih, kasih hadiah. Tidak. Itu rahasianya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, Dari hadis tersebut, haditsnya Ummu Darda, faedah dari hadis ini yang pertama adalah fadlu du'a li akhil muslim atau lil ukht al muslimah bi dhahril ghaibi, keutamaan doa kepada saudara muslim atau saudari muslimah bi dhahril ghaib, dalam keadaan dia tidak tahu didoakan. Ini memiliki keutamaan disijab doa, dan malaikat pun yang mendoakan kepada orang yang berdoa tadi untuk saudaranya mengatakan amin walaka bimitslin, semoga engkau mendapatkan yang semisal. Yang kedua, bayanu ba'di a'malil malaikah. Dalam hadis ini ada penjelasan sebagian dari amalan-amalan malaikat. Bahwasanya malaikat itu punya amal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan amal tertentu. Ada malaikat yang diberi tugas pekerjaan menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasul, Jibril alaihissalam, ada yang mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, malaikat Mikail, ada yang meniup trompet, ada yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sujud kerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencari halaqatul dzikr, tempat-tempat di mana ditegakkan ilmu, di situ cari, kalau sudah didapatkan dia mengajak yang lain untuk hadir di majelis tersebut. Dan mereka tidak futur, tidak lemah dengan amalannya itu. Ada yang bertasbih terus. Tidak mereka mengenal adanya rasa futur, rasa lelah, rasa lemah, letih. Sehingga dia pun berhenti, tidak. Beda dengan manusia. Punya kemampuan terbatas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diwakilkan untuk mencatat amal-amal perbuatan kejelekan, kebaikan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan mereka, sebagian malaikat muwakkal seperti ini. Di sisi seseorang yang berdoa kepada saudaranya, kemudian malaikat mengaminkan dan mendoakan yang semisal. Bayan ba'dhi a'malil malaikah li'anna Allah ta'ala ja'ala ba'dahum muwakkalan bidzalik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian di antara mereka, para malaikat, muwakkalan, diwakilkan, bidzalika 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a, sebagaimana disebut dalam hadis. Di sisi kepala orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan orang itu tidak mengetahui didoakan. Wal malaikatu kama huwa ma'lum la tu'ammin illa ala khairin. Malaikat itu sebagaimana yang diketahui bahwasanya malaikat tidaklah mengaminkan kecuali kepada kebaikan. Doa kebaikan yang diaminkan oleh malaikat. La tu'amminu ala syarrin. Malaikat tidak mengaminkan doa kepada kejelekan. Jadi di sini mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi yang didoakan amin walaka bimithlin, itu kalau kebaikan. Kalau kebaikan. Kalau kejelekan, seorang mendoakan saudaranya dalam keadaan kejelekan, mudah-mudahan tabrak mobil, mudah-mudahan kemalingan, mudah-mudahan rumahnya terbakar, doa-doa kejelekan, apakah malaikat mengaminkan? Tidak. Yang diaminkan adalah yang baik, doa-doa yang baik. Diaminkan supaya seorang itu ditimpa sakit, supaya kena sakit. Maka ini tidak diaminkan oleh malaikat. Yang diaminkan adalah kebaikan. Fa idza da'a ala akhihi bi syarrin fa innal malaika la tu'minu ala du'a. Kalau seseorang itu mendoakan kejelekan kepada saudaranya, maka sesungguhnya malaikat tidaklah mengaminkan doa itu. Wa hadza min rahmatillahi ta'ala bihima bil mad'u alaihi wa bid da'i aidan. Dan ini termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Rahmat Allah kepada keduanya, bil mad'u alaihi yang didoakan, wa bid da'i dan orang yang berdoa, sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Yang didoakan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdoa juga, karena didoakan oleh malaikat. Yang semisal malaikat yang mendoakan, maka seseorang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan bidhahil ghaibi, ketika saudaranya itu dalam keadaan kesulitan, kesempitan hidup, ataukah saudaranya itu sakit, lalu dia mendoakan saudaranya tersebut, pada hakikatnya dia mendoakan untuk dirinya supaya dilapangkan rezeki saudaranya, dihilangkan kesulitannya, maka hakikatnya dia berdoa untuk dirinya. Tetapi dengan lisannya malaikat, ala lisanil malak bidu'ahi li akhihi, dengan doanya dia kepada saudaranya, dia pun didoakan oleh malaikat, lisannya malaikat. Misalnya mengatakan Allahumma ghfir li fulan, ini saudaranya, maka dia hakikatnya berdoa untuk dirinya bilisanil malak, dengan lisannya malaikat, malaikat yang mendoakan kepadanya untuk diampuni dosanya. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang ketiga, talabud du'a mimman arad al-hajj aw as-safar. Meminta doa dari orang yang hendak melakukan haji atau safar. Safar untuk haji, safar untuk umrah, ataukah safar. Minta doa sebagaimana Abu Darda jika dia mengetahui orang tersebut mau haji. Aturidu al-hajj al-am, apakah engkau ingin haji tahun ini? Kata orang tersebut, na'am. Maka dia mengatakan kepada orang itu, fada'ullaha lana bi khairin. Doakan untuk kami kepada Allah kebaikan. Karena haji, ya, safar sendiri, ya, itu termasuk sebab-sebab istijabah di doa orang yang safar. Makanya orang sabar itu diharapkan tuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya makbul. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, seorang safar akbarra as'atha berdebu kusut, pakaiannya berdebu, badannya, rambutnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya enggak dikabulkan orang ini karena apa? Karena ada hal yang menghalangi, makanannya haram, minumannya haram. Pakaian dia pakai dari hasil yang haram sehingga tidak diterima, ditolak doanya. Padahal dia sudah melakukan asbab. Asbab ijabahnya doa yaitu safar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsalatsatu da'awat mustajab." Tsalatsatu da'awat mustajabatu. Satu di antaranya ada doa al-musafir. Da'watul musafir. Di antara disebutkan Rasulullah, salah satunya adalah da'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Kita minta doa kepada mereka yang mau safar, pada safarnya didoakan kita. Atau yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian yang keempat, al-hathu ala ihsanil mu'minin ba'dihim ila ba'din. Dorongan atau anjuran untuk berbuat kebaikan kepada kaum mukminin, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Anjuran atau dorongan untuk berbuat kebaikan kepada mukminin. Kebaikan ini sangat banyak. Al-ihsan ilaihim itu sangat banyak bentuknya. Kita tidak mampu berbuat baik kepada mukminin dengan harta karena kita orang yang kekurangan. Masih ada cara yang lain. Dengan tenaga, bantu dengan tenaga yang kamu miliki. Kita juga lemah, sakit-sakitan dan enggak bisa. Masih ada yang lain. Tahan lidahmu, lisanmu dalam menyakiti, mengganggu mereka. Ihsan juga. Tidak mampu atau hal yang lain, doakan mereka. Kalau ini tidak ada halangan ini, karena amalan yang sangat ringan, tidak perlu keluar biaya, tidak perlu keluar tenaga. Antum sholat, ini berbuat baik kepada kaum mukmin saudara, mendoakan. Yang kamu tahu mereka sakit, doakan. Yang kamu tahu mereka hidupnya susah, kesulitan, ada masalah, doakan mereka. Ini juga manfaatnya kamu dapatkan. Atau doakan secara umum kepada kaum muslimin. Doakan ampunan kepada mereka, orang yang telah meninggal, teman-temanmu yang telah meninggal, saudaramu, kerabat-kerabatmu. Doakan mereka diampuni dosa-dosanya. Ini termasuk ihsan ilaihim. Ya, berbuat baik kepada mereka. Jangan kita putus usaha ini untuk ta'isan ilaihim. Kemudian faedah berikutnya, doa'ul muslim li'akhihi bidhahril ghaibi min asbabi istijabati du'a. Doa'ul muslim li'akhihi, doanya seorang muslim kepada saudaranya, sebab saudaranya muslim, bidhahril ghaibi, dalam keadaan dia tidak mengetahui, min asbab istijabati doa, termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang keenam, pada yang keenam, yustaratu lihusulil ajr al-mutarattab ala dzalik, disyaratkan dihusul untuk mendapatkan ajr al mutarattab ala dzalik, jadi disyaratkan untuk mendapatkan ajr yang semisal pahala kebaikan semisal al mutarattab, yang sebagai merupakan akibat dari doa kepada saudaranya tersebut, adalah istiratu li husulil ajr al mutarattab ala dhalik adamu ilmil mad'u lahu, tidak memberitahukan orang yang didoakan tersebut, tidak memberitahukan, namanya bidhahril ghaibi, tidak kemudian saya mau doakan antum, antum di mana ini, ini lagi sakit, saya mau doakan antum, lalu sebutkan, ya ampunlah si fulan, sembuhkan si fulan. Tidak diberitahu, ya doakan, tidak diberitahu. Wa yanbaghi yastamiru ala dzalik, dan seyogianya untuk terus-menerus di atas seperti itu. Tidak memberitahu, kalau mau mendoakan saudaranya tidak diberitahu. La yadau bidahril ghaibi fi niyatihi an yu'lima akhahu. Tidak mendoakan saudaranya dengan bidahril ghaibi wa fi niyatihi an yu'lima akhahu, dan dalam niatnya dia ingin memberitahukan kepada saudaranya. Jangan seperti itu. Tidaknya seseorang itu terus-menerus dalam doa kepada saudaranya, tidak memberitahukannya, dan tidak berdoa untuk saudaranya, kepada dia punya niat, nanti saya akan beritahu saudara saya yang saya doakan tersebut, tidak. Itu mendapatkan ajr yang semisal. Kemudian faedah berikutnya, jawazu talabid du'a minal ghair, bolehnya meminta doa minal ghairi, dari orang lain, bolehnya meminta doa dari orang lain. Talabul muslim min akhil muslim, talabid du'a, meminta doa seorang min akhil muslim dari saudaranya muslim, itu boleh saja, la kharaj, jaizun, karena dalil-dalilnya banyak disebutkan dalam Al-Quran, juga ada disebutkan, antaranya disebutkan dalam surah Yusuf tentang kisah saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Ketika dia tahu dia bersalah, dia mengakui kesalahannya, telah berdusta kepada orang tuanya, berbuat makar kepada saudaranya, dibuang sumur, Yusuf dibuang ke sumur. Kemudian dia bertaubat. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka mengatakan, wahai bapak kami, istaghfir lana, minta istaghfir lana dzunubana, minta ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami. Kan minta si anak-anaknya itu, anaknya Yakub, minta kepada bapaknya untuk dimintakan ampun dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin, sunya kami adalah orang-orang yang salah, tersalah. Demikian juga dalam hadis. Di antara hadisnya Abu Darda menjadikan dalil. Hadisnya Abu Darda menjadikan dalil di sini. Uda'ulana bi khairin, uda'uli, uda'ullah li bi khairin. Tinggal dia berkata kepada orang tersebut, uda'ullah li bi khairin, doakanlah kepada Allah untukku kebaikan. Berarti kan dia minta. Demikian juga hadisnya tentang kisah Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya nanti kalau ada yang datang ingin menunaikan haji, namanya ini Uwais Al-Qarni, jangan lupa kamu minta doa kepadanya, itu diampuni, diampunkan dosanya. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, tatkala ada rombongan dari Yaman, dia tanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Dia katakan iya. Lalu dia minta kepadanya untuk di mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya dalil. Dan juga di antaranya ada hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uda'ullah li, doakanlah kepada Allah untukku." Dia kan minta. Aisyah minta kepada Rasulullah untuk didoakan. Maka Rasulullah mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah. Ya, apa dosa-dosanya? Ma taqaddam min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Dan banyak. Dan sahabat itu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Sehingga meminta doa kepada seseorang muslim itu pada dasarnya, pada asalnya itu boleh saja, boleh. Dan disebutkan di antaranya Syekh bin Baz, beliau mengatakan, talab doa minal akhi fillah ta'ala aw li ukhdin fillah la kharaja fihi, minta doa kepada saudaranya fillah, saudara laki-laki fillah, saudara perempuan fillah, la haraja fihi, itu tidak mengapa, tidak mengapa, berarti boleh. Wa laysa min at-tawassul al-madhmum, bukan termasuk tawassul madhmum, tawassul yang tercela. Karena boleh tawassul kepada doanya orang saleh. Tawassul ada yang mamnu, ada yang mesyru. Tawassul yang mamnu diantaranya ya, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tawassul dengan amalan-amalan salehnya dia, dan tawassul kepada orang saleh. Umar bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib supaya didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan istisqa. Beliau Umar bin Khattab, beliau lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan Abbas bin Muthalib. Namun beliau minta bertawassul dengan doanya, diminta diturunkan hujan. Maka ini bukan termasuk tawassul madmum, karena Rasulullah SAW kata beliau, qala fi ba'di ayyamihi li ashabihi, karena beliau Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, innahu yaqdimu alaikum syakhsun min al-Yaman, sungguhnya akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman, yuqalu lahu Uwais al-Qarni, yang disebutkan namanya Uwais al-Qarni. Kana barran bi ummihi, beliau ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Faman laki minkum falyadzub minhu ayastaghfirallahu. Maka barang siapa di antara kalian bertemu dengan mereka, falyadzub minhu, maka mintalah kepadanya ayastaghfirallahu, untuk meminta ampunkan kepada Allah lahu, kepadanya. Falyat minhu ayastaghfirallahu lahu, hendaknya dia minta kepadanya, kepada Uwais al-Qarni, agar memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Dan itu dilakukan Umar. Umar setiap ada rombongan haji ditanya dari Yaman, apakah di antara kalian ada Uwais al-Qarni? Karena dia ingin mendapatkan keutamaan, dimintakan ampun, karena ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ini datang minta untuk didoakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saya Islam, ya Al-Imam Nawawi, semua membolehkan. Sekalipun ia meminta doa itu lebih afdol, lebih utama daripada yang dimintai doa, tidak masalah. Belum mengatakan istihbab talabid doa min ahlil fadli, disunahkan untuk meminta doa kepada orang yang ahlil fadl, memiliki keutamaan. Wa in kana talib afdal min al-matlub minhu, sekalipun yang dimintai doa itu, sekalipun yang meminta doa itu lebih utama daripada yang dimintai doa. Mana yang lebih utama, Umar bin Khattab dan Uwais al-Qarni? Jauh sekali bandingannya. Umar sahabat, bahkan sahabat yang terbaik, umat yang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq, tapi beliau minta untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Syaikhul Islam menyebutkan bahwasanya sekalipun meminta doa kepada orang lain itu boleh, lakinnahu khilafa al-aula, tetapi ini menyelisih yang lebih utama. Menyelisih yang lebih utama, fal afdal bil muslim idza al-aula ayatawajjal ila Allah taala mubasharatan. Yang utama bagi seorang muslim yaitu untuk menghadapkan dirinya kepada Allah secara langsung. Dia yang meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Karena keumuman dalil-dalil, keumuman dari dalil-dalil itu justru mengingatkan kepada kita tentang tercelanya meminta. Dan meminta doa termasuk ya meminta. Maka lebih utama seorang itu mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta. Di dalam meminta. Karena ada orang nanti ketergantungan kepada yang lain. Dia tidak, justru tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa cari orang. Cari orang di masjid. Yang keluar dari masjid, yang penampilannya paling soleh, datangi, ya fulan, doakan saya kepada Allah. Ini sendiri tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang lebih utama seorang itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nah, ini lebih utama. Tidak kemudian tergantung kepada orang, meninggalkan dan lupa terhadap dirinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri adalah ibadah. Kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kamu beribadah kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Meminta kepada Allah doa masalah itu adalah ibadah. Bagaimana kau luput atau melewatkan sesuatu yang merupakan ibadah yang agung dan menyerahkan kepada orang lain. Enam. Maka lebih utama. Yufsha yakun su'al doa minan nas sababan ittikhadil wasa'id bainal khaliq wal makhluk. Kata beliau Al-Mutaimiyah, dia khawatirkan bahwasanya permintaan doa kepada manusia itu merupakan sebab menjadikannya mereka sebagai wasa'id, perantara antara Allah dengan makhluk. Kuasa su'aqidat tauhid, sementara dasar asas dari akidat tauhid yakumu ala nafil wasaid wa syufa'a. Asas dari akidat tauhid adalah dengan menafikan wasaid dan syufa'a langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara, ditegakkan sendiri dengan menafikan wasaid wa syufa'a langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang darah disebutkan oleh beliau bahwasanya yang lebih utama itu seseorang minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawani bin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis dari Ummi Darda, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, tawaddalu, hafizakumullah.